بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah. Di malam hari ini, yakni malam Jum'ah, kita sebagaimana biasa hadir di majelis yang mulia ini, di masjid ini, dalam rangka menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, yang di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan membaca kitab-kitabnya para ulama rahimahumullahu ta'ala ajma'in, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemanfaatan ilmu, menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mengawali kitab yang kita kaji, yakni Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, mengawali juz yang keempat, ya. Ini adalah jilid yang terakhir dari empat jilid kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, yang kita sampai pada Kitabul Hudud. Kitab membahas tentang masalah hudud, masalah hukum had, hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan, hukum hudud. Ya, di mana kalau ditegakkan hukum hudud terhadap pelaku kejahatan, berarti kejahatan yang dia lakukan adalah minal gabair, termasuk dosa besar. Jadi tidaklah diancam dengan hukum hudud, melainkan apa perbuatan yang dilakukan itu adalah bagian dari dosa-dosa besar. Kita sampai pada pembahasan al-kabiratur rabi'atu wal khamsuna ba'da thalathimi'ah. Dosa besar yang ke-354, yaitu asy-syafa'atu, pertolongan. Asy-syafa'atu, pertolongan, fi haddin min hududillah, dalam satu hukum had dari hukum-hukum had Allah Subhanahu wa taala. ya, yaitu berkaitan dengan masalah pembelaan kepada para penjahat. Pembelaan kepada para penjahat. Jadi membela orang-orang yang berbuat jahat. Ya, artinya ya bisa dengan memberikan keringanan hukuman, atau bisa juga meminta agar hukum had tidak dilakukan, ya, atau bahkan mungkin pembebasan sama sekali. Ya, maka ini semua adalah perbuatan yang dilarang, yang termasuk bagian dari ya minal kabair, termasuk dosa besar. Diawali oleh Imam Al-Haythami rahimahullahu taala dengan bawakan hadis yang diriatkan oleh Imam Abu Dawud dengan lafaz Imam Abu Dawud, juga diriatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad jayyid dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini sahih, disebutkan dalam As-Sahihah. Dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillahi ta'ala faqad dadda Allah azza wa jalla, wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a, wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabali hatta yakhruja mimma qala. Kita perhatikan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Allah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, barang siapa yang syafaatnya itu menghalangi satu hukum had dari hukum-hukum hadnya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melawan Allah. Maka sungguh dia telah menentang Allah. Jadi barang siapa yang syafaatnya itu berhasil menghalangi satu hukum had dari hukum-hukum had yang ditetapkan oleh Allah, maka sungguh dia telah menantang Allah. Sungguh dia telah menentang Allah. Dia telah melawan Allah Azza wa Jal. Ya, artinya di sini misalkan ada orang yang telah diputuskan hukumnya adalah dipotong tangannya. Gitu ya. Lalu ternyata tidak jadi. Ya, karena sudah laporannya sudah sampai kepada hakim. Berbeda ya, misalkan ada orang yang rumahnya dicuri. Kok rumahnya dicuri? Ya. Yang rumahnya kecurian. Ya, rumah dicuri kayak keong aja. Ya. Jadi rumahnya kecurian. Misalkan gitu ya. Lalu belum sampai hal itu sampai kepada hakim, lalu pencurinya dimaafkan. Bisa saja dia bebas. Gitu ya, pencurinya bebas. Yang dimaksud di sini adalah itu hal itu sudah sampai kepada hakim. Sudah sampai kepada hakim. Lalu hakim itu memutuskan dia harus dipotong tangannya, maka tidak boleh ada seorang pun yang memberikan maaf. Dia tidak boleh ada seorang pun yang kemudian memberikan pertolongan, memberikan syafaat, akhirnya tidak jadi dipotong tangannya. Maka ini perbuatan haram, samanya dia telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, termasuk juga tatkala seorang sudah diputuskan hukuman pancung, dipotong lehernya. Gitu ya. Maka tidak boleh ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali ahli waris korban. Ya. Kalau ahli waris korban, maka dia berhak untuk memberikan maaf. Berhak ya, memberikan maaf kepada dia. Adapun selainnya, maka tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian, innaka lillahi subhanahu wa taala. Jadi ahli warisnya, ya, keluarganya, itu yang boleh. Adapun selainnya maka tidak diperbolehkan. Ya, jamaah sekalian, mengenai Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini yang terjadi pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seorang wanita Quraisy yang dia mencuri lalu diputuskan tangannya untuk dipotong, maka ada di antara sahabat yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keringanan agar wanita itu tidak jadi potong tangannya. Akhirnya Nabi murka alaihi salatu wasallam, marah kepada dia yang mau memberikan pertolongan syafaat agar tidak jadi dipotong tangannya. Maka ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sama halnya dia telah menentang Allah azza wa jal terhadap satu hukum dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya kata Nabi, dan barang siapa yang berdebat di dalam kebatilan. Berdebat dan memusuhi di dalam kebatilan. Ya. Jadi barang siapa yang dia berdebat dan memusuhi di dalam kebatilan. Wahuwa ya'lamu, sementara dia tahu bahwa dia ada dalam kebatilan. Lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a, maka tidak antitinya dia berada dalam kemurkaan Allah sampai dia menarik. Ya, sampai dia menarik diri. Mundur, mengundurkan diri. Ya, jamaah sekalian yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini misalkan ada orang yang sudah benar-benar dia adalah seorang penjahat gitu ya. Dia benar-benar adalah seorang kriminal. Tahu? Tahu? Kriminal ya, benar. Orangnya, ya. Kriminal, maksud kriminaler, no? Kriminal, ya, pelaku kejahatan, sudah jelas-jelas dia adalah penista agama. Nah ini, misalkan, kok dibela, ingat, ya, kok dibela dia, bahkan dia berani mendebat tentang masalah ini, dia berani memusuhi orang yang hak, sementara dia tahu bahwasanya yang dia bela itu ada dalam kebatilan. Pencuri dibela. Koruptor dibela, dan gitu ya, pembunuh dibela, sudah jelas. Ya mungkin tujuannya untuk meringankan hukuman dan lain sebagainya. Maka siapa yang membela penjahat dan dia tahu dia itu adalah seorang penjahat, tapi mungkin hanya karena apa masalah uang, ya, wani piro ngono toe, ya semakin berani bayar banyak maka dia akan semakin kuat pembelaannya. Ya, maka kata Nabi SAW, tidak henti-hentinya dia ada dalam kemurkaan Allah sampai mengundurkan diri. Sampai dia mundur, mencabut pembelaannya. Ya, sampai dia mundur, mencabut perlawanannya. Ya, padahal dia ada dalam kebatilan. Ya, ini bahayanya, jamaah sekalian. Inna Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa boleh seseorang punya profesi pengacara? Boleh, asal jadi pengacaranya orang benar. Asal dari pengacaranya orang baik boleh, halal. Karena memang orang baik perlu dibela. Tapi tidak boleh jadi pengacaranya penjahat, haram. Tidak boleh jadi pengacaranya penjahat. Penjahat kok dibela, tidak boleh. Ya jamaah sekalian, makna Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau dia jadi pengacaranya penjahat itu kan murni, murni apa? Murni apa? Fulus. Fulus es bulus, ya. Jadi murni fulus berarti dia, ya. Jadi murni uang, murni dunia dia. Tidak mementingkan akhirat berarti dia lupa akan ada hari akhir, ya. Akan ada hari kebangkitan di mana segala perkara perselisihan di antara manusia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hak dia akan berada di atas halal hak, yang batil dia akan berada di atas kebatilan. Maka tatkala dia membela kebatilan, berarti dia nanti akan bersama dengan pelaku kebatilan, bareng-bareng dengan mereka. Walayyahu billah. Yang berikutnya, waman qala fi mu'minin ma laysa fihi, dan barang siapa yang berbicara tentang seorang mukmin perkara yang tidak ada pada diri orang mukmin itu, askanahullahu. Syukran. Baik. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi, dan barang siapa yang berkata berbicara tentang seorang mukmin apa yang perkara itu tidak ada pada diri orang mukmin itu, maka askanahullahu radghatal khabali hatta yakhruja mimma qala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di radghatal khabali. Ya, yaitu di kubangan. Kubangan apa? Kubangan cairan yang keluar dari penghuni neraka. Ya, dia akan ditempatkan kepada di kubangan yang isinya itu adalah cairan apa? Penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, lumpur kubangan ya. Berdiri dengan apa namanya? Cairan penghuni neraka. Isinya apa cairan itu? Nanah darah. Gitu ya. Nanah darah. Dan juga apa yang keluar dari kemaluan-kemaluannya para pezina. Jadi akan di apa namanya? Ditaruh di sana, ditenggelamkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkata tentang seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya. Ya, ya ini membicarakan keburukan seorang mukmin padahal apa? Dia tidak memiliki keburukan itu. Gitu ya. Ini menghibahnya, menceritakan keburukan-keburukannya padahal enggak. Menfitnahnya, ya. Jadi dia menfitnah seorang mukmin, maka dia akan dimasukkan, ditempatkan di tempat itu sampai benar-benar keluar apa yang dia ucapkan, gitu ya. Ya kalau memang tidak pernah diucapkan ya berarti dia tidak akan pernah keluar dari kubangan lumpur cairan penghuni neraka tadi itu, wal'iyadzubillah. Ya. Dan tambahan milik Imam Tabrani, zada Tabrani walaysa bikharijin, dan dia tidak bisa keluar. Tambahan Imam Tabrani, dan dia tidak bisa keluar dari kubangan lumpur cairan penghuni neraka tadi itu, tidak bisa keluar. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, pembahasan kita yaitu yang menjadi pembahasan kita adalah siapa yang memberikan syafaat. Ya, siapa yang memberikan syafaat, pertolongan kepada penjahat yang sudah diputuskan dihukum had. Ya, maka dia menentang Allah, dan siapa yang membela penjahat, jadi pengacaranya penjahat, dia berani berdebat, memusuhi di atas kebatilan, maka dia akan terus berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mundur, sampai dia mencabut permusuhannya. Wa rawahu al-Hakim mukhtasaran, dan Imam Hakim meriwayatkan secara ringkas maupun panjang, ya. Dan beliau berkata, wa fi kullin minhumas sahihul isnad, di dalam masing-masing dari dua riwayatiku sanadnya sahih, dan lafaz yang ringkas berbunyi, man aana ala khusumatin bighairi haqqin kana fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Barang siapa yang membantu khusumah, permusuhan, perdebatan, ya, pertengkaran, perlawanan, perselisihan. Napa matane ngeten iki maknane macam-macam ya. Jadi maknanya bisa pertengkaran, perdebatan, perselisihan, pertentangan, perlawanan sing di sianae kabeh ya. Tanpa hak bi ghairi haqqin kana fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Maka dia ada dalam kemurkaan Allah sampai apa? Mundur dia. Sampai mencabut permusuhan itu, sampai gak melok-melok maneh. Ya. Maka dia akan senantiasa dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkan hal itu. Jadi ini membela, membantu apa, perdebatan, pertengkaran, permusuhan tanpa hak. Membela orang yang melakukan kekejian, membela orang-orang yang berbuat kemaksiatan dibela. Maka dia akan berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan dalam sebuah riwayat milik Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, namun didhaifkan ya oleh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam dhaifu, yakni dhaif Abu Dawud, juga disebutkan dalam Irwaul Ghalil dengan sanad dhaif, tapi tidak apa-apa kita baca karena di bawah naungan yang sahih. Man aana ala khusumatin bidzulmin, maknanya sama ya, tapi sanadnya dhaif. Barang siapa yang bantu pertengkaran, perdebatan, permusuhan dengan kezaliman, faqad baa bi ghadabillah, maka sungguh dia telah kembali dengan murkanya Allah. Sama kan maknanya? Dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah sekalian, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabrani. Bukan Imam Tabrani, ya juga Imam At-Tabrani rahimahullahu taala beliau menyebutkan, tapi juga dengan sanad dhaif, kita perhatikan. Ayyuma rajulin halat syafa'atuhu tuna haddin min hududillah lam yazal fi ghadabillahi hatta yanzi'a. Maknanya sama, persis. Tapi dengan sanad dhaif. Ya, laki-laki mana saja yang syafa'atnya itu berhasil, ya, menghalangi satu hukum had dari hukum-hukum had milik Allah, maka tidak henti-hentinya dia ada dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkannya. Ya, jadi dia menjadi pengacara berhasil, sukses. Wong jahat jadi bebas. Wong apik masuk penjara. Oh, selamat, bebas, selamat. Selamat dengan harta dunia. Berbelasungkawa dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Para pengacara. Wahai para pengacara, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bela orang jahat. Belalah hanya orang-orang baik yang benar. Orang jahat tak perlu pembelaan. Gitu ya. Orang jahat tak perlu pembelaan. Baik, kita lanjutkan. Wa ayyuma rajulin shadda ghadaban ala muslimin fi khusumatin la ilma lahu biha faqad aanada Allah haqqahu wa harasa ala sakhatihi wa alayhi la'natullah tatabau ila yaumil qiyamah. Kita perhatikan di sini jamaah sekalian, innaka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laki-laki mana saja, orang yang mana saja, ya, yang dia itu menguatkan kemurkaan atas seorang muslim di dalam sebuah permusuhan yang dia tidak punya ilmu padanya, gitu ya. Artinya ada seorang muslim yang benar, gitu ya. Malah dia jadi salah, gitu loh. Ya. Karena apa? Dia membela yang salah. Akhirnya apa? Semakin kuat yang salah, yang benar semakin lemah, gitu ya. Dan kemurkaan orang kepada yang benar semakin kuat gara-gara pembelaan dia itu. Ya, faqad anadallaha haqqahu. Kita perhatikan jamaah sekalian, yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah beroposisi menentang Allah. Oposisi menentang negara, gitu ya. Urusan dunia ini. Ini beroposisi menentang Allah Subhanahu wa taala, haqqahu hanya Allah. Wa harasa ala sakhatihi, dan dia telah tamak terhadap murkanya Allah. Artinya apa? Dia itu sudah siap-siap mengambil seluruh hal berkaitan dengan murkanya Allah. Benar-benar dia telah menginginkan murkanya Allah. Wa alaihi la'natullah, dan wajib atasnya la'nat Allah tadaba'u ila yaumil qiyamah. Yang laknat itu akan terus-menerus hadir pada dia berkesinambungan, saling mengikuti sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ya, maknanya kan sama dengan yang sebelum-belumnya, cuma ditambahi lebih kereng mana yang ngono lho. Tapi maknanya sama, gitu ya. Wa ayyuma rajulin asha'ala rajulin muslimin bi kalimatin wa huwa min habari'un yashinuhu biha fid dunya. Barang siapa atau laki-laki mana saja yang dia menyiarkan, apalagi di zaman kita saat sekarang ini lewat apa nih, medsos, dia sebarkan tentang seorang laki-laki muslim dengan satu kalimat yang laki-laki muslim itu lepas diri dari apa yang dia ucapkan, ya, jadi dia menfitnah seorang muslim, itu maksudnya, ya, dia sebarkan fitnah itu di khalayak umum. Maka yang dengan ucapan dia, maka seorang muslim itu menjadi buruk di mata manusia di dunia. Jadi orang menganggap dia orang yang jelek, buruk, gitu ya. Artinya citra nama baiknya menjadi ter tercemar gara-gara ucapan dia itu di dunia. Maka kana haqqan 'ala Allahi ayyudhibahu yawmal qiyamati finnar hatta ya'tiya binafadhi ma qala. Maka ada hak bagi Allah untuk melelehkan dia pada hari kiamat di dalam neraka sampai datang apa realita apa yang dia ucapkan. Ya, sampai benar-benar menjadi kenyataan apa yang dia ucapkan. Kira-kira bisa menjadi kenyataan? Tidak bisa. Oh, sudah ada di neraka, sudah ada di hari kiamat. Hari kiamat dia dulu menfitnah, itu menunjukkan apa? Itu kias yang dipakai. Artinya apa? Dia enggak mungkin bisa keluar. Menunjukkan lamanya. Menunjukkan lamanya. Ya jamaah sekalian, makanya Allah Subhanahu wa taala. Lamanya dia di dalam api neraka sampai dikatakan enggak mungkin bisa keluar. Yang tadi tambahan riwayat Imam Tabrani walaisa bi kharijin dan dia enggak bisa keluar, ya. Namun sayang hadisnya dhaif, tapi memiliki makna yang sama dengan hadis-hadis sahih yang sebelumnya. Yang kita imani yang sebelumnya, yang ini tambahan aja gitu ya. Baik. Yang berikutnya Imam At-Tabrani meriwayatkan juga jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Al-Haitsami. Riwayat Imam At-Tabrani rawahu At-Tabrani fil Kabir wa qala Al-Haitsami wa fi ada orang namanya Raja As-Suqti didhaifkan oleh Ibnu Ma'in dan disiqahkan oleh Ibnu Hibban. Jadi khilaf, ada yang mensiqahkannya, ada yang mendhaifkannya, ya. Jadi hadis ini berselisihkan. Apa bunyinya? Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillahi ta'ala faqad daddallahu daddallaha fi mulki. Barang siapa yang syafaatnya itu berhasil menang menghalangi satu hukum had dari hukum-hukum had milik Allah, maka sungguh dia telah menantang Allah di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh dia telah menyelisih Allah, dia telah melawan menentang Allah Subhanahu wa taala, ya, di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ana 'ala khusumatin la ya'lamu afi haqqin aw batilin. Perhatikan di sini. Barang siapa yang bantu perdebatan, perlawanan, perselisihan, belani, memberikan pembelaan, la ya'lamu afi haqqin aw batil, dia enggak tahu yang dia bela ini berada dalam kebenaran atau kebatilan, enggak tahu. Tapi dibantu wae, sementing fulus, sak ngurus mu bener mu salah sementing fulus. Kan gitu ya. Tak fulus mampus, kan gitu ya. Sementing fulus. Dia enggak tahu la ya'lamu fi haqqin aw batil. Dia enggak tahu apakah dia ada dalam kebenaran atau dalam kebatilan, maka fa huwa fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Maka dia ada dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkannya, melepaskannya. Ini sama dengan tadi, enggak boleh membela orang batil, enggak boleh memberikan pembelaan. Wong ragu-ragu saja iki bener atau salah enggak boleh dibela, apalagi sudah tahu salah malah dibela. Ya. Wa man masya ma'a qaumin yara annahu syahidun wa laysa bisyahidin fa huwa kasyahidi zurin. Barang siapa berjalan bersama dengan suatu kaum yang dia melihat bahwasanya dia itu menyaksikan, gitu ya, dia berpandangan, berpendapat bahwasanya dia itu bersaksi, wa laysa bisyahidin, sementara dia tidak bersaksi. Artinya apa? Orang yang berani mengatakan saya menyaksikannya padahal tidak. Ya, sekarang dia menjadi saksi. Saksi-saksi bayaran ini, gitu ya. Ini sudah kan jangkep ya, ada orang batil salah, lalu ada pengacara yang membelanya. Nah, pengacara yang membelanya membutuhkan saksi. Nah, ini saksinya saksi palsu pasis klop. Lalu apa? Maka dia itu seperti apa namanya? Kasyahidi zurin, seperti orang yang bersaksi palsu. Ya, orang yang bersaksi palsu itu dosa besar. Yang berikutnya, wa man tahallama kadziban kullifa an yaqida baina tarafay sa'iratin. Nah, ini juga. Dan barang siapa yang mimpi dusta. Mimpi dusta maksudnya apa? Mambengi gak ngimpi ngomong ngimpi. Gitu ya. Aku mambengi ngimpi ketok gini misalkan gitu ya. Aku tadi malam mimpi begini padahal gak mimpi. Ya. Maka kullifa an yaqida baina tarafay sa'irah. Ya. Maka dia diberikan beban. Ya, untuk apa? Untuk mengikat, ya, untuk mengikat, menyambung, ya, jadi menyambung dua ujung rambut. Ya, dia disuruh nyambung dua ujung rambut. Kira-kira iso enggak? Ya, dua ujung rambut, ayo sambungin, tempel no, lek iso nempel. Selamat lek iso nempel neroko kan gitu ya disuruh ya dilem ya jadi dua ujung rambut disuruh ngikat disuruh nempel bagaimana agar bisa nyambung tuh ya maka ini juga ancaman berat ya wasibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun mencaci seorang muslim adalah kefasikan membunuhnya adalah kekufuran. Demikian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala ya. Hal ini hadis-hadis yang berbicara tentang masalah larangan membela orang salah. Jadi orang salah jangan dibela. Ya, dan jangan diberikan pertolongan gitu. Ya, jangan diberikan pertolongan enggak boleh, tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Apalagi kalau itu berkaitan dengan hukum Allah. Berkaitan dengan pelaksanaan hukum had, ya, maka tidak boleh ada pembelaan dan pertolongan. Baik, di sini Imam Al-Haythami mengatakan tambihun adwadha wa sharihul hadithil awwali wa ma ba'dahu wa zahirun wa ilam ara man dhakarahu li'anna fi tarki iqamati haddin min hududillahi ta'ala mafsadatan azimatan jiddan wa min thamma marra fil hadithil hasan. Kita perhatikan. Jadi perbuatan ini secara jelas menurut sorenya hadis termasuk dosa besar, gitu ya. Menurut sorenya hadis yang pertama dan yang kedua dan setelahnya, yang pertama dan kedua kan sahih tadi ya, dan setelahnya dhaif tapi semuanya memiliki makna yang sama. Maka semua hadis tadi itu menunjukkan dosa besar, ya. Kenapa? Dikarenakan dalam meninggalkan penegakan hukum had. Satu hukum had dari hukum-hukum hadnya Allah Subhanahu wa taala terdapat kerusakan yang sangat besar ya kalau hukum had tidak ditegakkan mesti kerusakannya besar jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala gitu ya kenapa tidak akan ya hukum yang dipakai oleh manusia bikinan manusia tidak akan menjadikan satu negeri itu aman masuk bui di penjara gitu ya ama apa namanya maling PT di penjara belajar tadi maling mobil ya tambah pinter ketemu konco awalnya ibian masuk penjara kelas kelas teri masuk penjara tadi kelas kakap belajar sampai liane gitu ya itu sebagiannya terjadi seperti itu gitu ya begitu mereka keluar muncul pengumuman, awas, hati-hati, telah keluar residivis dari penjara bulan ini 100 orang, gitu ya. Masyarakat bingung kan, gitu ya, takut, was-was dan lain sebagainya. Berarti bui pembuian penjara itu tidak ada, tidak ngefek kan berarti seperti itu, gitu ya. Ya, mungkin sebagian apa namanya ngefek sebagian karena ada pembinaan jelas kita tidak menafikan ada pembinaan rohani ada pembinaan keterampilan ada tapi juga mereka bina diri sendiri juga ada ya belajar kepada yang senior ya ada juga yang semacam itu jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala jadi kerusakannya sangat besar jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Maka hukum had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah apa yang paling baik layak ya untuk manusia. Kenapa? Yang bikin, yang membuat aturan itu adalah yang menciptakan manusia. Itu ya. Jadi yang membuat hukum itu adalah zat yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit dan bumi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan pencuri dipotong tangannya, maka itu sudah pas dan memang harusnya seperti itu. Yang berzina dirajam bagi yang sudah pernah nikah gitu ya. Yang belum pernah nikah berzina dihukum cambuk kemudian diasingkan setahun. Itu dilakukan maka negeri itu akan menjadi aman. Itu adalah jaminan. Gitu ya. Nah. Iya. Tidak ada satu negeri pun yang aman melainkan negeri yang mengamalkan hukum had. Contoh misalkan yang menegakkan hukum had Saudi Arabia. Kan gitu ya. Ono azan ngono toko ditutup, gak ditutup, dibuka blak cuma dikei kursi nek lawang ngono tok. Gano sing masuk leban-leban ono kan gitu ya. Colongan wis lek wani kecekel hilang tanganmu. Ngono ta. Aman jamaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, saya pernah waktu itu ke sana. Pulang dari Masjidil Haram bersama dengan rombongan ya, ada ya Ustadzun Abu Hamzah, kemudian ada Ustadz Mahsun Al-Mundhiri, ada Ustadz Jamil Santosa, ada Ustadz Mustaqim ya, kemudian satu lagi lupa namanya ya, teman dari ya, no. Kita saat itu pulang kemudian cari kitab ya. Kemudian cari kitab di situ ada toko kitab gitu ya, kecil tapi kitabnya banyak gitu ya. Nah, saat itu orangnya enggak ada. Nah, di situ kita enggak tahu adat kebiasaan kan gitu ya. Di situ itu dikasih kursi gitu aja. Atau bukan kursi, apa namanya? Kayak etalase jinjingan gini di depan pintu gitu ya. Kita masuk aja gitu ya. Apa memindelok-ndelok ngono. Kemudian yang pemiliknya datang. Semuanya tahu kita semua ada thalabul ilmi kan gitu ya. Melihat kemudian mereka dia hanya bilang ada aib ya akhi. Aib we. Ya, ini ah. Ini aib. Sudah ada penghalang pintu kok sik dileboni ae. Enggak ngerti kan gitu ya. Ya kita hanya minta maaf aja ngerti ya, enggak ngerti seperti itu. Jadi aman ya. Dan Mas Karim kok Allah Subhanahu wa taala aman sekali. Enggak ono barang ditutupi. Gitu ya. Jadi dia tinggal ada ditinggal, sudah buka blak-blakan gitu ya, ditinggal gitu aja. Enggak akan ada yang berani mencuri. Ya, enggak ada yang berani mencuri. Ya. Kecuali benar-benar orang yang mal'un, dilaknat, berani mencuri di sana. Ya, mal'un, laknat dia. Ya. Sholat di sana, satu rakaat itu sama dengan 100.000. Nyolong di sana sama dengan... Ya, kalau enggak orang mal'un itu enggak akan berani melakukannya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat yang di sana kemuliaan, pahala dilipat gandakan, maka dosa juga berlipat. Ngene. Ngono ki ana sing nyopet kok. Lagi tawaf yo ana sing nyopet. Gitu ya ini orang-orang yang ya, mal'un yang seperti itu ya. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Aman negerinya. Ya, dan itu adalah satu hal yang realita kenyataan, gitu ya. Negeri yang lain gembar-gembar ham-ham dan lain sebagainya, lalu menerapkan hukum selain hukum Islam, maka apa? Kriminalitas tidak pernah turun, yang ada kriminalitas terlalu naik. Omong kosong, kakean omong, gitu ya, kakean omong, tidak bisa memberikan solusi sedikit pun, ya, hanya solusi sesaat saja, ya, sesaat saja. Mari ngono, tidak ada lagi. Ya. Oleh karena itulah kata Imam Al-Haythami, wa min thamma marra fil haditsil hasan, telah lewat dalam sebuah hadis yang hasan, wa haddun yuqamu fil ardi bihaqqihi, satu hukum had yang ditegakkan di permukaan bumi dengan haknya, azka, itu lebih bersih, lebih suci fiha, di dalamnya, min matorin arba'ina sobahan, daripada hujan selama 40 hari. Kalau ada hujan 40 hari, gitu ya, kira-kira jadi apa? Kira-kira jadi apa? Ya, ojo ngomong, ojo ndelok apa ne, negatifnya lah. Positifnya, tanah jadi subur. Ngono lo maksudnya, gitu ya. Maka tanah jadi subur, air jadi berlimpah. Kan gitu ya, makmur, keberkahan. Itu maksudnya. Tapi satu hukum had ditegakkan itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik daripada curahan air hujan tadi, itu jauh lebih baik, gitu ya. Wa marra fil lati qabla hadhi anil jalali ma yu'aidu ma dzakartuhu tsumma ra'aitu ba'dahum saraka bima dzakara. Sudah enggak perlu kita jelaskan. Baik. Bisa dipahami enggak di sini insyaallah ya? Nah. Dosa besar yang berikutnya kita akan bahas, al-kabiratul khamisatu wal khamsuna ba'da salasimi'ah, dosa besar yang ke-355, yaitu hadkul muslimi wa tatabbu'u auratihi hatta yafdahahu wa yuzillahu biha bainan nas. Mencederai seorang muslim, mencari-cari keburukan-keburukannya, hingga kemudian dia menyebarkannya dan menghinakannya dengan keburukan itu di antara manusia. Ya. Ya ini yo bahasa yang lainnya mencemarkan seorang muslim. Ya, itu bahasa lainnya ya, mencemarkan seorang muslim. Itu nanti akan menjadi pembahasan kita berikutnya binillah. Baik, ada yang bertanya tentang masalah ini? Ini babi rada dawa warung ya. Nggih, fadhil. Oh, seorang pengacara untuk tahu kliennya ini benar atau tidak. Wong dia pengacara, isine dikono dhewe. Kan dia pengacara gitu ya. Dia selidiki kan itu tugas dia. Ya. Oh iya, oh kan salah aku mau kan gitu. Ya begitu tahu kan ada sedikit, oh kan salah aku mau jadi pembelamu. Kan enggak perlu dibela, ngaku wae wis ngono. Mati ya mati urusanmu ngono ya. Assalamualaikum urusan wis selesai. Ya. Jadi selidiki, ya dia harusnya ini untuk pengacara kan gitu. Tugasnya kan gitu. Kalau sudah tahu itu salah dia, maka dia berhenti, ninggalkan. Tapi kalau dia sedikit, dia yakin ini benar, maka apa? Diteruskan. Sudah menyelidiki, enggak yakin, bu benar, bu salah, prei juga leh, leren, enggak mau. Tidak boleh. Prei. Wis aku mau, aku enggak rusak, menpiki salah lah, bener enggak rusak, wis. Ya, enggak mau meneruskan. Seperti itu. Baik, yang lain? Amnesti yang berlaku di negara kan bukan hukum had toh, cuma diberikannya ke orang yang menurut kita iya ya. Walhasil amnesti ya, pengampunan dari pejabat ya, remisi dan sebagainya, ya jelas sudah salah dari awal toh, dari awal sudah salah. Ya, dari awal sudah berdosa. Maka seterus-terusnya tetap berdosa semuanya. Karena sudah dari awal pondasinya sudah salah, gitu ya. Maka seterusnya maka akan terus salah. Diteruskan hukum itu salah, diampuni juga salah. Dipotong hukumannya juga salah, tetap salah. Dari awal sampai akhir salah, salah semua. Maka itulah semuanya tanggung jawabnya siapa? Hakim, pemimpin, ulul amri. Mereka yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rakyat biasa kita ini ya enggak. Enggak ikut tanggung jawab. Mereka yang punya kewenangan yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya ini adalah tanggung jawab kita semua sebenarnya amal jama'i ya di songko bareng kan gitu ya. Tapi yang lebih berat adalah para pemimpin ulil amri. Tapi pertanyaan ini menghalang-halangi budal nang Jakarta ngoten ta maksud e? Itu tepain mawon ya. Ya menghalang-halangi budal ke Jakarta, ada yang berangkat kemudian dihalangi biar enggak berangkat. Itu maksudnya. Seperti kasus sekarang yang berangkat. Ya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tentang masalah yang seperti itu, jamaah sekalian, innaka Allah Subhanahu wa taala walhasil permasalahannya itu tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan. Bukan perkara yang sederhana. Kita sebagai rakyat yang semacam ini itu mungkin pikiran kita sederhana. Kita semuanya sepakat setuju. Kalau masalah bela kita semuanya pengen membela jelas. Gitu ya, kita semuanya pengen membela jelas. Maka di sini kita tidak melarang, artinya barang siapa yang pengen berangkat monggo. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemimpin kita melek dengannya, melihat dengannya bahwasanya kita kaum muslimin semuanya sakit hati. Gitu ya. Itu satu perkara yang jelas. Kita semuanya sepakat kaum muslimin sakit hati. Marah. Ya, marah apa namanya? Dan lain sebagainya. Kemudian mungkin di sana ada aparat yang mungkin menghalangi, maka khusnudzan saja, karena kita tidak tahu apa yang mereka tahu. Kan itu ya, kita cukup khusnudzan saja. Artinya di sini kita tidak tahu apa yang mereka tahu sebenarnya. Kita kan tidak tahu ya. Kita kan pengennya dohirnya pokoknya pengen berangkat sampai sana, aspirasi dan lain sebagainya. Sementara aparat tahu yang kita tidak tahu. Ya kan, tidak harus, tidak semua rahasia negara itu harus dijadi konsumsi publik. Yang bisa jadi kalau rahasia negara dikonsumsikan ke publik, mungkin publik jadi kacau dan lain sebagainya, kan gitu ya. Maka di sana ya senantiasalah khusnudzon. Ya, senantiasa khusnudzon. Gitu ya, senantiasa khusnudzon. Ya kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikhawatirkan oleh aparat tidak terjadi. Apa yang dikhawatirkan oleh aparat tidak terjadi, ya. Apa yang dikhawatirkan oleh apa namanya para petinggi itu tidak terjadi. Ya. Dan kita semuanya jelas ya kalau masalah ini sepakat, kita sakit hati, cuman mungkin berbeda apa namanya kaum muslimin atau kita semuanya itu bagaimana cara melampiaskan rasa sakit hatinya. Gitu ya. Berbeda caranya, gitu ya. Dan jangan sampai punya anggapan pendapat bahwasannya yang datang ke sana mereka lah sebenar-benarnya pembela Quran, yang enggak datang bukan pembela Quran. Ini juga kezaliman. Jelas itu kezaliman kalau punya anggapan seperti itu. Yang berangkat mencela yang enggak berangkat, kemudian yang berangkat juga mencela yang berangkat. Ya jangan sampai. Kan gitu ya. Walhasil saling mendoakan. Mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita misalkan membaca berita, artinya ya mungkin kan antum punya grup-grup macam-macam gitu ya. Saya juga punya grup macam-macam gitu. Ya kalau grup yang di KPP kita usahakan bersih dari seperti itu kan itu ya, bersih. Kenapa? Karena kita sudah punya grup yang lain banyak. Ya, yang isinya sama. Jangan hanya yang di grup kita itu enggak, kita punya banyak yang lain. Tiap hari masya Allah itu terus. Kalau semuanya gitu kan jadinya pegel mata air. Buka kono ini beritanya diulangi nih gimana mana, diulangi nih sana. Makanya di KPP kita apa? Bersihkan. Kenapa? Sudah banyak. Ya. Dan juga misalkan di grup KPP itu kita juga ada orang yang aktif di grup lain, aktif dengan informasi-informasi itu. Saya tahu karena satu grup dengan dia kan gitu ya. Ya, dia aktif di sana, kalau di KPP enggak. Karena macam-macam orangnya kan gitu. Makanya kita sterilkan. Bukan berarti kita tidak memberikan pembelaan. Tetap ya. Jadi datang ke sana itu bukan satu-satunya cara. Itu yang harus kita pahami. Kalau enggak datang berarti bukan mujahid asli gitu ya, temenan ya. Kalau enggak seperti itu kezaliman. Kalau seperti itu ya. Kemudian juga kita juga harus jaga lisan kita ya. Wes pokoknya kita masih harus saling menjaga, jaga lisan, jangan sampai mencemooh, mencela, ya, mendiskreditkan dan lain sebagainya. Kita jaga akhlak dan ukhuwah di antara kaum muslimin. Gitu ya. Seperti itu. Paham insyaallah ya? Paham ya? Nah, karena maksudnya takutnya ini kewau ya. Sama nah, sekapa? Iya. Rebu kemarin ya. Sholat sunnah Rebu Wekasan. Ya, sepanjang yang saya ketahui tidak ada. Ini wonten makalah judule khurafat Rebu Wekasan ini. Wis maca? Hah? Iya. Ini ada sebuah makalah judulnya bagus. Judulnya ini gak muncul-muncul ya. Nah ini Khurafat Rebu Wekasan, ditulis oleh doktor ya, doktor sekarang kan sudah doktor ya, ditulis oleh Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basori LC MAG ya, tentang masalah khurafat Rebu Wekasan, yaitu Rebu Pungkasan, Rebu terakhir dari bulan Sofar ya. Dimana di sana ada keyakinan-keyakinan khurafat yang tidak berdasar sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada keyakinan pada hari Rebu Pungkasan itu Allah menurunkan 320 ribu malapetaka atau bencana ya, sehingga hari tersebut adalah hari tersulit dalam satu tahun. Dan sumber khurafat ini adalah Al-Buni dalam kitab Al-Firdaus, Fariduddin dalam kitab Auradu Khawajah, dan orang lain yang dianggap sebagai ahli ma'rifat kasaf, yang semuanya itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin karena mimpi, nah, gitu ya. Jadi sumbernya, dalilnya adalah mimpi atau qaul fulan dan fulan. Sementara dalam agama itu kalau berkaitan dengan masalah keyakinan, maka dibangunnya di atas qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, adapun tentang keyakinan ini turun 320.000, ini mana dalilnya? Ini adalah masalah gaib. Ini masalah keyakinan, maka harus didatangkan dalil. Dan dalil itu qala Allah wa qala Rasul, bukan qala fulan. Atau bahkan mungkin aku mimpi atau si fulan mimpi, gitu ya. Siapapun itu yang mimpi, enggak laku, enggak payu kalau enggak ada Quran dan sunnahnya. Tapi kalau mimpinya, mimpi misalkan aku mimpi ketemu si fulan di kongkon poso Senin Kemis, poso. Bukan karena mimpinya, kenapa? Senin Kemis e ono dalile kan gitu. Ya. Mimpi apa kan aku di kongkon anu, ngimpi di kongkon si fulan. Poso Dawud, poso. Bukan karena mimpinya, kenapa? Karena ada dalilnya. Kan gitu ya. Aku mimpi apa mimpi? Aku mimpi dikandani si fulan, kiamat akan terjadi hari Jumat. Percaya? Percaya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Gitu ya. Percaya gak krono dina Jumat? Gak krono mimpine memang, dan Nabi sallallahu mengatakan hari kiamat terjadi hari Jumat. Gitu. Lalu ada orang, aku mimpi ketemu si fulan, hati-hati. Jumat depan kiamat. Percaya? Ditutup wae mulute kalau gitu, pok ngono ya. Ojo ngarang. Masih sapa sing ngandani dalam mimpi? Itu kok goro setan sing ngomong kalau seperti itu. Kanok ta? Kanok dalile. Ini juga mimpi. Aku mimpi ditekani malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngomong, ya, rebo iki akan turun 320.000 malapetaka. Dipercaya? Dipercaya? Gak percaya. Kenapa? Kon duduk nabi kon niku. Lha apa Jibril kok laler gawe marani kon gitu ya. Itu ya, duduk nabi iku setan ngaku dadi Jibril kan gitu. Sama ini. Jadi mimpi itu ndak bisa jadi dalil. Ya, apalagi ini. Ya, apa namanya? Jadi dalilnya dari mimpi. Ya, maka ini ndak benar. Keyakinan rebo itu adalah naas, hari sial, ya. Maka wajib menahan diri dari amalan-amalan atau pekerjaan yang berharga. Jangan nikah, jangan dagang, ya prei, pokoknya rebo bekasan itu prei, pasar tutup. Ya, ini semuanya khurafat, nah benar semua ini. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan juga amal-amal yang lainnya, macam-macam ya, amal-amal yang lainnya. Mungkin itu berupa membaca Al-Quran surat tertentu, mungkin itu berupa sholat ya, mungkin pada maghrib dengan bacaan-bacaan tertentu ya, dan lain sebagainya. Maka semuanya itu tidak ada dalilnya dari Quran dan sunnah ya. Agama kita harus qala Allah wa qala Rasul. Seandainya misalkan ternyata ada qala Allah dan qala Rasul, ya kita akan mengamalkannya. Masjid kita ramaikan ini. Ya, celuk kabeh ayo mengamalkannya ini. Qala Allah, qala Rasul, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memerintahkan hari Rebu ini untuk kumpul di masjid, gitu ya. Lalu mengadakan sholat berjamaah untuk menolak bala. Kalau ada dalilnya, ayo kita ramaikan masjid ini kan gitu. Kalau ternyata enggak ada dalilnya, ya maka kita kembali ke hukum asal. Hukum asal kita tidak melakukan ibadah tanpa ada dalil. Itu hukum asal. Jadi kita harus mengambil dalilnya. Maka siapa yang mau mengamalkannya harus tanya, dalilnya mana? Dalil itu qala Allah wa qala Rasul. Ya, Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan para sahabat mengamalkannya atau tidak. Ya gitu ya. Atau kalau misalkan itu enggak kedoan, ya wis mazhab papat mengamalkan atau tidak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka mengamalkan apa tidak? Disebutkan enggak itu dalam kitab-kitab fikih mereka? Cari, gitu ya. Kita yang mengaku mazhab Syafi'i misalkan, ya kita semua, maka cari dalam kitab beliau Al-Um, ada enggak itu disebutkan? Gitu ya. Atau di murid-muridnya, kitabnya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, disebutkan enggak? Ya, atau kitab-kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan enggak? Imam Nawawi disebutkan enggak? Pembesar-pembesar dalam mazhab Syafi'i. Kembali kepada mereka kan gitu ya. Sama sekalian makna Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah ya? Baik. Nah. Karena internet ya. Kalau ada saya ambilkan fatwa Bahsul Masail. Ada fatwa dari Bahsul Masail tentang masalah ini. Tapi karena internet ya, gak bisa masuk. Kapan-kapan ya. Tapi cekap insyaallah. Kita akhiri, mudah-mudahan bagi kita sampaikan manfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas mencemarkan seorang muslim. Baik, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.